sambut mentari. Harapan ada lagi. Hidup ini ada saatnya terjatuh, tapi pasti bangkit lagi. Tak ada kata berhenti. Ku kan terus melangkah, melangkah dengan pasti dan jangan pernah menyerah. Lakukan yang terbaik. Dengan pagi disambut malam.